Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian dari kitab Talkhis Fiqhil Faraid, ringkasan fikih faraid, yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Terakhir yang kita baca yaitu halaman 10, Mawani'ul Hirzi, penghalang-penghalang warisan. Nah, disebutkan di sini bahwa penghalang warisan itu ada 3. Yang pertama adalah perbedaan keyakinan, yang satu muslim, yang satu kafir. Atau dua-duanya kafir, Yahudi dan Nasrani. Atau yang satunya Yahudi, yang satunya enggak punya agama. Maka barakallahu fikum, fala tawarutsa bainahuma, masing-masing dari dua pihak tersebut tidak bisa saling mewariskan. Nah, baik itu muslim kepada kafir atau kafir kepada muslim, baik seorang Yahudi kepada Nasrani atau sebaliknya, sama-sama tidak bisa saling mewariskan. Yang kedua adalah ar-riq, perbudakan, seseorang yang terjatuh dalam status budak sebagai hamba sahaya. Nah, maka budak tersebut tidak bisa mewariskan hartanya, dan juga budak tersebut tidak bisa mewarisi harta orang lain karena statusnya sebagai hamba sahaya. Kemudian yang ketiga, 6, ini yang belum kita bahas, al-qatlu, pembunuhan. Wa ammal qatlu fahuwa izhaqur ruhi, adapun pembunuhan adalah melenyapkan ruh. Wal mani' minhu ma kana bi ghairi haqqin, menjadi pembunuhan yang menjadi penghalang, pembunuhan yang menjadi penghalang dari warisan adalah pembunuhan yang bukan dengan hak, bukan dengan kebenaran. Nah, bukan dengan kebenaran. Sawa'un kana amdan au am ghairu amdin, am ghairu amdin. Sama saja, entah itu pembunuhannya dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Nah, barakallahu fikum. Di sini disebutkan bahwasanya pembunuhan yang menjadi penghalang adalah pembunuhan yang hak, pembunuhan yang dilakukan bukan dikarenakan sebab yang hak, bukan dengan kebenaran. Apa saja itu pembunuhan dengan kebenaran? Seperti qatlus sa'il, nam, membunuh penjahat, misalnya datang perampok ke rumahnya, kemudian dia membela diri dari perampok tersebut sehingga terjadi pembunuhan. Barakallahu fikum. Maka pembunuhan yang seperti ini adalah pembunuhan yang hak, yang dibenarkan di dalam syariat dan pelakunya tidak berdosa. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu pembunuhan yang dimaksud di sini bi ghairi haq, yaitu apabila dia menyengaja melakukan perbuatan tersebut pelakunya tidak berdosa, itu pembunuhan yang hak. Adapun yang bi ghairi haq, yang bukan dengan hak, bukan dengan kebenaran, adalah apabila dia melakukannya dengan sengaja, dia mendapatkan dosa, dia berdosa. Barakallahu fikum. Maka pembunuhan seperti inilah yang menjadi penghalang naam antara barakallahu fikum pihak pemilik harta dengan antara dua pihak untuk saling mewarisi. Sawa'un kana amdan am ghaira amdin. Sama saja, apakah pembunuhan tersebut terjadi disengaja atau tidak disengaja. Nah, di sini Asy-Syaikh di kalimat ini beliau mengatakan, sama saja, apakah pembunuhan tersebut terjadi karena sengaja atau tidak sengaja. Contoh tidak sengaja apa? Ditabrak, tertabrak. Nah, tidak sengaja. Barakallahu fikum. Di sini ada catatan kaki, ya rabadul ulama, anna qatlal khata la yamna'ul qatil minal irzi. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya pembunuhan yang terjadi karena tidak sengaja, nam, la yamna'ul qatil minal irzi, tidak menghalangi pembunuh dari warisan. Nam, karena dia melakukannya tanpa sengaja. Lalu bagaimana? Fayuslimuddiyah illam yu'fa anhu. Maka si pembunuh harus menyerahkan dendanya. Denda dari perbuatannya, pembunuhan yang terjadi karena tidak sengaja, seperti tertabrak, dia menabrak orang. Dikarenakan kelalaian dia, dia menabrak seorang di tengah jalan. Illam yu'fa anhu. Maka dia harus membayar denda dari pembunuhan tersebut. Kalau seandainya dia tidak mendapatkan maaf atau tidak mendapatkan barakallahu fikum rukhsah dan keringanan dari pihak al-mayyit, wa yarithu nasibahu min ghairiha, barakallahu fikum, dan dia mewariskan bagiannya dari selain harta dia tersebut. Ya betul. Barakallahu fikum. Saya ulangi. Jadi di sini disebutkan enam di antara penghalang warisan adalah pembunuhan. Seorang anak membunuh ayahnya. Sengaja dia membunuh supaya barakallahu fikum dia cepat mendapatkan warisan. Dan itu terjadi. Nah, tidak sabar untuk menunggu harta warisan atau dengan tujuan ingin menguasai harta warisan. Dia melakukan konspirasi membunuh pihak-pihak yang dia anggap menjadi penghalang. Maka orang ini tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Yang mana dia melakukan pembunuhan bighairi haq, bukan dengan hak. Apa itu bighairi haq? Pembunuhan bighairi haq. Nah, bighairi haq ini, pembunuhan yang bighairi haq, bukan dengan kebenaran, lawannya adalah dia membunuh dengan hak. Apa itu pembunuhan dengan hak, dengan kebenaran? Yang mana apabila dia melakukannya dengan sengaja, dia tidak berdosa. Apabila dia melakukannya dengan sengaja, dia tidak berdosa. Seperti, nah, terjadi perampokan di rumahnya, datang perampok ke rumahnya, dan dia membela diri, sama-sama pegang senjata, dan dia membela diri, barakallahu fikum, maka apabila dia berhasil mengalahkan perampok tersebut dan bahkan sampai enam, barakallahu fikum, dia mengalahkan dan bahkan sampai dia membunuh perampok tersebut, maka dia tidak berdosa. Nah, karena kita diperintahkan oleh di dalam syariat ini, nah, untuk melawan apabila ada orang yang meminta hartamu dengan bighairi haq, tanpa hak, falyuqatilhu, maka hendaknya dia melawannya, dilawan. Nah, apabila ada orang yang ingin membunuhmu, maka dilawan. Nah, ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau sampai terjadi pembunuhan seperti itu, barakallahu fikum, maka pelakunya tidak berdosa. Al-qatlu, apa artinya al-qatlu? Pembunuhan. Nah, terbagi menjadi dua. Bihaqqin, ini pakai bahasa Arab ya, pakai bahasa Arab. Yang kedua, bighairi haqqin. Nah, pembunuhan yang menjadi penghalang dari warisan yang mana? Bighairi haqqin. Apa perbedaan antara bihaqqin dengan bighairi haqqin? Kalau seandainya bighairi haqqin, kalau seandainya dilakukan dengan sengaja, pelakunya berdosa. Bahkan ini adalah dosa besar. Nah, ini adalah dosa besar. Kalau seandainya adapun bihaqqin, pembunuhan yang dilakukan dengan bihaqqin, nah, barakallahu fikum, kalau seandainya dilakukan dengan sengaja, maka pelakunya tidak berdosa. Contohnya apa tadi? Nah, seperti dia melawan perampok, melawan pembegal di tengah jalan, dan sampai terjadi pembunuhan ketika itu, dan dia mengalahkan, dan bahkan kalau sampai dia menamatkan riwayatnya, dia tidak berdosa. Yang menjadi penghalang di sini adalah al-qatlu bi ghairi haqqin, pembunuhan yang terjadi bi ghairi haqqin. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh, sawaun kana amdan am ghairu amdin, sama saja apakah naam sengaja atau tidak sengaja. Sengaja atau tidak sengaja. Nah, kenapa Asy-Syaikh menyebutkan di sini pembunuhan yang terjadi naam karena tidak sengaja juga termasuk naam penghalang dari warisan. Nah, penghalang dari warisan. Tujuannya apa? Saddan lidzari'ah, untuk menutupi celah. Untuk menutupi celah supaya barakallahu fikum orang-orang tidak lagi naam membuat siasat atau melakukan konspirasi dan membuat seolah-olah kejadian itu terjadi tanpa disengaja. Padahal dia merencanakannya. Nah, padahal dia merencanakannya. Dia merencanakan pembunuhan kepada saudaranya atau kepada orang tuanya. Nam, untuk menguasai harta dari orang yang dia targetkan. Nam, dan dia membuat seolah-olah kejadian tersebut terjadi tanpa sengaja. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu Asy-Syaikh mengatakan sawaun kana amdan am ghairu amdin, sama saja apakah hal itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Kenapa tidak sengaja juga menjadi penghalang dari warisan? Naam, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab yang lain. Naam, ta'miman li saddiz dzari'ah, untuk menutupi celah. Untuk menutupi celah supaya pembunuh atau pelaku tersebut naam berdalih bahwa kejadian itu terjadi naam karena tidak sengaja. Kejadian itu terjadi karena tidak sengaja. Naam. Akan tetapi sebagian ulama berpendapat lain dan bahwa pembunuhan yang dilakukan tanpa sengaja itu tidak menghalangi pembunuh dari warisan. Maka fayuslimuddiyah, maka si pembunuh harus menyerahkan denda. Nah, denda kepada siapa? Kepada keluarga yang terbunuh tadi. kalau seandainya dia tidak dimaafkan, illam yu'fa anhu, kalau seandainya dia tidak dimaafkan. Nah, wa yarisu nasibahu min ghairiha, dan dia mewarisi bagiannya dari selain harta dia, harta denda yang dia serahkan tadi. Ini adalah madhabnya Al-Imam Malik. Naam, dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Naam. Berkata Al-Imam Malik rahimahullah, yarithul qatil khata'an min tiladi malil maqtul dunad diyah. Pembunuh yang melakukan pembunuhannya karena tidak sengaja. Naam. Dia mematikan seseorang karena tidak sengaja dari pihak keluarganya. Dia mewarisi dari harta peninggalan, dari harta yang ditinggalkan oleh yang terbunuh, selain harta dia, selain harta tebusan atau denda. Nah, ini pendapat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, dan inilah yang dipilih oleh Barakallahu Fikum Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Naam. Barakallahu fikum. Jadi, naam, saya gambarkan contohnya bil misal yattadih al-maqal, dengan contoh akan jelas pembahasannya. Misalnya ayah, anak. Naam. Barakallahu fikum. Si ayah juga punya, barakallahu fikum, anak yang lain. Misalnya ini anak perempuan, ini anak laki-laki. Nah, dia punya anak laki-laki dan anak perempuan, barakallahu fikum. Dan dia punya harta, nah, harta sebidang tanah misalnya. Nah, si ayah punya harta sebidang tanah. Tanpa sengaja si anak terjadi sebuah kecelakaan antara anak dengan ayah yang menyebabkan kematian ayah, disebabkan oleh keteledoran atau kelalaian anak laki-lakinya. Nah, barakallahu fikum. Dia membunuh dan dia mematikan si ayah tanpa sengaja. Barakallahu fikum. Keharusan bagi orang yang membunuh tanpa sengaja, dia harus membayar diyah. Nah, berapa diyahnya? Itu tergantung dari pihak keluarga, tergantung dari pihak naam hakim juga yang memutuskan. Misalnya dia juga punya istri. Nah, lalu bagaimana? Maka si anak laki-laki, kalau seandainya si istri dan si anak perempuan tidak memaafkan anak laki-laki ini, nah, maka si anak laki-laki ini harus mengeluarkan dia, harus membayar denda. Kepada siapa denda itu diberikan? Kepada ahli waris dari ayah yang meninggal ini. Nah, berarti harta yang ditinggalkan oleh si ayah ini ada dua, sebidang tanah dan dia, denda. Denda dari siapa? Dari anak laki-laki. Denda. Nah, denda dari pembunuhan yang dilakukan karena kelalaian dia. Barakallahu fikum. Nah, menurut pendapat yang pertama, si anak laki-laki ini tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan, baik yang sebidang tanah tadi atau dari dendanya, denda yang dia keluarkan. Nah, menurut pendapat Al-Imam Malik rahimahullah dan didukung oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, si anak laki-laki berhak mendapatkan warisan dari tanah, harta yang lain. Nah, seperti sebidang tanah harus dibagi antara istri, nam, dan anak. Nah, diambil 1/8, kemudian sisa barakallahu fikum 6/8. Kemudian dibagi 3, 6, 2 bagian untuk anak laki-laki, 1 bagian untuk anak perempuan. 6. Kemudian harta denda ini si anak-anak laki enggak boleh turun ke sini. Si anak laki-laki ini tidak boleh untuk mendapatkan harta denda yang sudah dia keluarkan akibat kelalaian dia sehingga meninggalnya ayahnya. Nah, barakallahu fikum. Adapun pendapat yang pertama tadi, sengaja atau tidak sengaja, anak tersebut tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Dalam rangka apa? Saddan lidzari'ah, untuk menutupi celah sehingga dia tidak mengaku-ngaku atau beralasan, beralibi bahwa dia kejadian tersebut terjadi tanpa kesengajaan dia. Nah, barakallahu fikum. Maka kita lanjutkan. Wasawa'un kana mubasyaratan am bisababin, sama saja. Apakah pembunuhan tersebut dia lakukan secara langsung atau dengan sebab dia sendiri yang menancapkan pisau atau dengan sebab? Nah, dengan sebab, barakallahu fikum, bisa dia menyuruh orang lain, bisa dia menyuruh pembunuh buat bayaran misalnya. Wa huwa mani'un min janibin wahidin. Barakallahu fikum. Dan pembunuhan ini hanya menghalangi warisan dari satu sisi saja, yaitu dari sisi al-qatil, pembunuh. Nah, fal-qatil la yarithu minal maqtul. Si pembunuh tidak bisa mewarisi harta dari orang yang dia bunuh. Wa ammal maqtul, adapun orang yang dibunuh, maka dia dapat mewarisi harta dari pembunuhnya. Contoh, mithlu an yajraha ahadus syaqiqaini akhahu jarhan mumitan thumma yatmutul jarihu qablahu fayarithu minhu al-majruhina idzin. Nah, adapun orang yang terbunuh dapat mewarisi harta dari pembunuh. Yang terbunuh dapat mewarisi harta dari pembunuh. Pembunuh tidak dapat mewarisi harta dari orang yang dia bunuh. Contoh misalnya ada dua orang saudara kandung. Salah satu dari dua orang ini melukai dengan sengaja saudaranya. Nah, dengan sengaja dia melukai saudaranya dengan luka yang mematikan. Luka yang mematikan. Hanya saja saudara yang dilukai ini tidak langsung mati, tidak langsung meninggal. Justru malah dikarenakan kejadian lain, misalnya si pembunuh ini yang melukai saudaranya, si pelaku justru malah dia yang meninggal duluan dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka al-majruh, orang yang dilukai tadi, berhak untuk mendapatkan warisan dari yang melukainya. Nah, akan tetapi tidak sebaliknya. Mafhum? Nah, kita sebutkan gambarnya, tulisannya. Dari contoh yang kita baca, ahadus syaqiqaini, ada dua saudara. Ada dua saudara. Nah, kemudian yang pertama melukai yang kedua. Nah, dengan luka yang mematikan, hanya saja dia tidak langsung meninggal. Hanya saja ini yang korban ini tidak langsung meninggal. Entah kenapa, karena kejadian yang lain, misalnya dia lari, tiba-tiba ditabrak mobil, meninggal. Nah, meninggal di tempat. Barakallahu fikum. Maka ini berhak, dikarenakan dia meninggalnya sebelum atau sesudah meninggalnya yang ini, maka dia berhak untuk mendapatkan warisan. Barakallahu fikum, dikarenakan dia tidak punya far'u waris minat zakar, keturunan laki-laki misalnya. Nah, maka ini berhak untuk mendapatkan warisan dari ini. Nah, berhak untuk mendapatkan warisan dari ini. Nah, walaupun seandainya setelah dia mendapatkan warisan ini, dia juga meninggal. Setelah ini meninggal selang 5 menit bahkan, atau selang 1 jam ini meninggal, tetap harta dari sini beralih dulu ke sini. Nah, barakallahu fikum, baru setelah dia meninggal, hartanya ini mungkin bisa diwarisi oleh anak keturunan yang ini atau istrinya. Nah, barakallahu fikum. Mafhum? Fa ammal qatlu bihaqqin fala yamna'u minal irsi mithl an yaqtula muwarrithahu qisasan fayarithu minhu hina idzin. Adapun al qatlu bihaq, nam, dengan kebenaran, dobitnya apa, nam, kaidahnya apa, pembunuhan dengan hak itu kaidahnya apa, kalau dilakukan dengan sengaja, la ya'sam, dia tidak berdosa. Adapun bi ghairi haqqin, kalau dilakukan dengan sengaja, pelakunya berdosa, bahkan dosa besar. Nah, adapun pembunuhan bi haq, dengan kebenaran, fala yamna'u minal irsi, maka tidak menghalangi dari warisan. Contoh, an yaktula muwarrisahu, dia membunuh pewarisnya, qisasan, dalam rangka qisas, dalam rangka qisas, pembalasan. Nah, nyawa dibalas dengan nyawa. Fayarithu minhu hina idzin. Barakallahu fikum. Maka al-qatil, pembunuh, dapat mewarisi harta dari al-maqtul, dari yang terbunuh. Mafhum? Naam. Insyaallah mudah dipahami. Di sini kita sudah menyebutkan 3 penghalang warisan. Yang pertama apa? Perbedaan agama. Yang kedua, status sebagai seorang budak. Yang ketiga, pembunuhan bihaqqin, yang dilakukan dengan bighairi haqqin, tanpa hak, tanpa kebenaran. Nah, dari 3 penghalang warisan tersebut, dibagi menjadi 2. Dari 3 penghalang, 6, perbedaan agama, status sebagai seorang budak, kemudian yang ketiga pembunuhan. 3 ini dikelompokkan menjadi 2 kelompok. 6. Kelompok yang pertama, ma yamna'u minal janibaini. 6, menghalangi masing-masing dari 2 pihak tersebut. Menghalangi masing-masing dari 2 pihak. Watsani, yang kedua, menghalangi dari satu pihak saja, atau hanya menghalangi satu pihak saja. Yang pertama tadi, menghalangi dari 2 pihak, barakallahu fikum, adalah penghalang perbedaan agama dan status sebagai seorang budak, hamba sahaya. Nah, perbedaan agama, al-kafir tidak bisa mewarisi harta dari seorang muslim. Seorang muslim tidak bisa mewarisi harta dari seorang kafir. Naam. Masing-masing tidak bisa saling mewariskan harta. Naam. Terhalangi dari 2 arah. Begitu juga ar-riq, status sebagai seorang budak. Naam. Seorang budak tidak bisa mendapatkan harta warisan. Dan seorang budak juga tidak bisa mewariskan hartanya kepada orang lain. Nah, fayamna' min janibain, maka dia terhalangi dari 2 arah. Nah, terhalangi dari masing-masingnya. Nah, adapun yang kedua, 6, barakallahu fikum, menghalangi dari satu arah saja atau satu pihak saja yang dihalangi, yaitu pihak yang membunuh pelaku. Fal qatil la yarithu minal maqtul. Pembunuh tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari orang yang dia bunuh. Sebaliknya, al-maqtul, nam al-maqtul, orang yang terbunuh, nam berhak untuk mendapatkan warisan dari harta orang yang membunuhnya, dengan catatan apa? Kalau seandainya al-qatil meninggal lebih dahulu daripada al-maqtul. Nah, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hal demikian. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Aqsamul warasah bi'tibari naw'il irsi. Aqsamul warasah bi'tibari naw'il irsi. Pembagian-pembagian warisan dari sisi jenis, nam jenis pembagiannya, pembagian nam macam-macam warisan, macam-macam bentuk warisan dari sisi nam bi'tibar naw'il irsi, jenis warisan atau jenis bagaimana dia mendapatkan warisan tersebut. Nah, kita lanjutkan. Yan qasimul warasatu bi'tibari naw'il, saya ulangi, aqsamul warasah, pembagian-pembagian ahli waris. Al-warasah itu jamak dari al-waris. Nah, saya ulangi, aqsamul warasah, al-warasah itu jamak dari al-waris, ahli waris. Pembagian-pembagian ahli waris ditinjau dari jenis warisan atau jenis bentuk warisan yang dia dapat. Nah, yanqasimu alwarasatu bi'tibari naw'il irsi salasatu aqsamin. Ahli waris dikelompokkan atau dibagi berdasarkan jenis bentuk warisan atau jenis pembagian warisan, nam menjadi tiga macam atau dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah warithina bil farad. Warithina bil farad, mewarisi dari dengan jalur jalur al farad. Nam, apa itu al farad? Dia mendapatkan bagian-bagian tertentu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Istri mendapatkan seperempat dari suaminya kalau seandainya suami tidak punya anak, dan istri mendapatkan seperdelapan kalau suami memiliki anak. Nah, setengah, sepertiga, seperempat, sampai seperenam. Enam, ini ashabul furud. Ashabul furud, ashabul furud, mereka mendapatkan warisan sesuai dengan takaran-takaran yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, warithina bitta'asib. Warithina bitta'asib, mereka mendapatkan warisan dengan sistem at-ta'asib, al-asabah. Dia tidak mendapatkan, di dalam Al-Quran tidak disebutkan bahwa dia mendapatkan sepertiga, seperdua, seperempat, seperdelapan, enam, barakallahu fikum, dan dia hanya mendapatkan sisa seperti anak laki-laki, keturunan laki-laki. Dia termasuk dari al-asabah. Dan sering kita ulang, walaupun mereka statusnya sebagai asabah mendapatkan sisa, tapi nyatanya secara praktek mereka akan mendapatkan jatah yang paling banyak. Nah, seperti anak laki-laki. Warithina birrahim. Warithina dengan jalur rahim. Ada hubungan kekerabatan. Nanti akan kita jelaskan. Nah, yang pertama, Nah, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.